Ra. Apa? Aku ingin weru kowe duet karo polisi viral lho. Sik lah, kok sama ini ngerti ya yang lo stalking Instagramku ya? Senenganmu polisi, polisi mana yang mana yang mana. Rasanya polisi enak, Dara. Aduh, iya. Enak enggak? Rasanya. Saking ngincar polisi mana kowe? Ngawur ya, rasanya gitu. Tengok lagi dong. Rasanya itu satu rasa cinta. Kayak lagu itu. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Kemarau